Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita membaca penjelasan Imam Abu Al-Aziz rahimahullah ta'ala tentang batilnya pembagian tauhid dengan metode pembagian sufiyah, di mana orang-orang ahli tasawuf juga membagi tauhid menjadi berapa? Syahrul menjadi tiga juga. Apa saja itu? Tauhid umum, tauhid ammah, yang kedua tauhid khasah, tauhid orang-orang yang khusus, kemudian yang ketiga tauhid khasatil khasah, orang-orang yang khusus dari orang-orang yang khusus. Nah, sisi kebatilannya apa saja pembagian tauhid ini? Indak Maulana. Tidak ikut. Aba Indak Umar. Aba konsekuensi batil yang ada padanya. Aba Zaid, apa yang menunjukkan tentang batilnya pembagian tauhid dengan metode sufiyah ini? Nah, baik, dikarenakan mereka menempatkan tauhidul uluhiyah atau tauhidul ibadah yang merupakan inti dakwah dari para rasul pada deretan tauhid yang paling rendah. Menurut mereka itu tauhid ammah, tauhidnya orang-orang umum. Padahal itu adalah tauhid yang para rasul memperjuangkannya dan kitab-kitab Allah diturunkan untuk menjelaskannya. Yang pertama. Yang kedua, jelas pada tauhid khasah dan khasatul khasah, ikhwan, padanya kebatilan yang nyata, di mana mereka jadikan tauhid khasah itu kembali pada sesuatu yang sifatnya tidak jelas menurut mereka tapi sebagai hakikat. Naam. Padahal sesuatu yang tidak jelas. Kenapa? Karena kembali kepada perasaan, kepada muka syafaat, sesuatu yang mereka lihat dalam mimpi. Nah, terlebih lagi untuk tauhid jenis yang ketiga, tauhid khasatil khasah, ini konsekuensinya apa? Talhah? Atau hakikat tauhidun khasatil khasah, itu apa? Keyakinan apa? Apa? Nah, karena konsekuensinya adalah wahdatul wujud, bahwasanya sesuatu yang ada wujudnya di jagat raya ini itu adalah Allah. Nah, ini tauhid khasatul khasah menurut sufiyah, orang yang paling tinggi. Akhirnya apa? Pengakuan penyatuan Allah Subhanahu wa taala dengan para makhluk. Manunggaling kawula Gusti. Wahdatul wujud, ya, penyatuan Allah dengan semua makhluk-makhluknya, dan ini kekufuran. Tayyib. Kita lanjutkan. Qala al-'Allamah Ibn Abi al-'Izz rahimahullahu ta'ala. فهذا توحيد خاصة الخاص الذي من رغب نعم من رغب عنه فهو من أسفه السفهاء. قال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. Kemudian tauhid khasatil khasah ini, yaitu apa tadi? Kalau dari sisi sufiyah, nah itu adalah keyakinan wahdatul wujud. Nah, cuman yang dimaksud dengan tauhid khasatil khasah yang dimaksudkan di sini, nah penerapannya pada ahli sunnah, yaitu tauhidnya para rasul, para anbiya. Nah, yaitu orang-orang yang sempurna keimanannya, ikhwan. Yang siapa saja membencinya, maka itu adalah asbahi sufaha, orang yang paling pandit. Makanya antum beri ta'liq fahada tauhidu khasatil khasah ay inda ahli sunnah. Nah, maka tauhid khasatil khasah ini yaitu di sisi ahli sunnah. Yang siapa saja membencinya maka itu adalah asfahi subha, orang yang paling pandir. Hakikatnya adalah apa? Tauhidnya para rasul. Harusnya kan demikian. Allah Subhanahu wa taala katakan siapa saja yang membenci agama Ibrahim, ya tidaklah seorang pun membenci agama Ibrahim kecuali orang yang safiha nafsah, membodohi diri sendiri. Walaqad istafainahu fid dunya, dan sungguh kami telah memilih dia di dunia sebagai rasul dan khalilnya. Dan sungguhnya dia di akhirat sungguh termasuk orang-orang yang saleh. Perhatikan di sini juga adanya penegasan tentang keutamaan orang-orang yang saleh. Di mana para anbiya dikatakan di sini atau terkhusus Nabiullah Ibrahim, wa innahu fil akhirati laminas salihin. Sungguhnya dia di akhirat termasuk orang-orang saleh. Dan kriteria saleh itu bagaimana? Indak Ridwan. Man qama bihuquqillah wa huquqi ibadihi, yaitu siapa saja menegakkan hak-hak Allah, tunaikan hak-hak Allah dan hak-hak sesama hamba. Baik. Idh qala lahu rabbuhu aslim, tatkala Rabbnya mengatakan aslim, berserah dirilah engkau. Qala aslamtu li rabbil alamin, aku berserah diri kepada Rabbul alamin. Wa kullu man lahu hissun salimun wa aqlun yumayyizu bihi la yahtaju fil istidlali ila awdha'i ahli al-kalami wal jadali wa istilahihim wa turukihimul battah. Fal rubbama yaqa'u bisababiha fi shukukin wa shubahin yahsulu lahu biha al-hayrah wal dalal wal raibah. Dan semua orang yang memiliki hissun salim, yaitu indera yang selamat, masih punya perasaan yang selamat dan masih punya akal yang sehat yang bisa membedakan mana baik mana buruk, akalnya masih normal, maka tidaklah butuh kepada istidlal, pencarian dalil, ya tidak butuh. Nah, pada pencarian dalil, nah, fi awdai ahli al-kalami wal jadari wasilahihim wa turukihimul batah. Nah, atau tidaklah butuh dalam pencarian dalil kepada hal-hal yang diletakkan oleh ahlul kalam, ahlul jidal, dan istilah-istilah mereka serta metode-metode mereka sama sekali. Secara sederhananya kita katakan, akhwan, maksud Ibnu Abil Izz di sini bahwa saya siapa saja yang akalnya masih normal, akalnya masih sehat, maka dalam berdalil dia tidak butuh dengan apa? Dengan kaidah-kaidah ahlul kalam, tidak butuh dengan ucapan-ucapan ahlul jidal serta istilah-istilah mereka. Tidak butuh sama sekali. Bahkan terkadang dengan sebab itu malah akan menjatuhkan dia fi syukukin, dalam syukuk. Jamak dari syak, yaitu apa? Keraguan-raguan. Wa syubahin, dan dalam syubhat-syubhat. Syubah jamak dari syubhatun. Keraguan-raguan dan syubhat yang akan apa? Akan menghasilkan hayrah wal dalal wal raibah. Dengan sebab itu dia akan terjatuh dalam kebingungan, kesesatan, dan apa? Raibah, dalam keraguan-raguan terus. Tidak pernah mencapai derajat yakin. Fa'inna tawhida innama yanfa'u idha salima qalbu sahibihi min dharik. Sebab sesungguhnya tauhid itu hanyalah bermanfaat apabila hati orang yang membawanya itu selamat dari perkara-perkara tersebut, sama dari kebingungan, kesesatan, dan apa, keraguan-raguan. Nah, selamat dari syukuk wa syubah. Wa hadha huwal qalbul salim alladzi la yuflihu illa man atallaha bihi. Dan inilah hakikat al-qalbus salim, hati yang selamat, yang tidak akan beruntung kecuali orang-orang yang datang kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan membawanya. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Taib. Jadi setelah Syekh Wanifillah menjelaskan batilnya pembagian orang-orang ahli tasawuf yang menggunakan istilah tauhid ammah, tauhid khasah, dan tauhid khasatil khasah, maka kemudian Ibn Abil Izz dalam paragraf setelahnya membeberkan bahwasanya orang yang paling sempurna tauhidnya, ya seharusnya dikatakan orang yang paling khusus siapa? Para anbiya dan rasul. Dalam keadaan demikian, mereka lah orang yang paling murni tauhid uluhiyahnya, paling ikhlas dalam ibadah-ibadahnya. Naam. Memenuhi perintah rasul. Naam. Memenuhi perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Itu intinya. Ada tauhid khasatil khasah, maka inilah tauhid khasatil khasah yang sebenarnya. Nah, ini dengan seperti ini akan apa? Akan gamblang, ikhwan. Jadi di awal paragraf tadi, fahada tauhid khasatil khasah, maka inilah tauhid khasatil khasah. Kalau ingin menggunakan istilah tersebut, paham? Paham apa saya? Nah, kalau kita ingin menggunakan istilah itu, ya inilah sebenarnya tauhid khasatil khasah, yaitu tauhid yang para rasul, para anbiya bertauhid dengannya. Paham? Yang siapa saja membenci tauhid tersebut, maka itu adalah asfahis sufaha, orang yang paling safi, orang-orang yang paling dungu. Demikian pula orang yang meremehkannya, orang yang merendahkannya, orang yang tidak apa, tidak berikan perhatian. كأن النوع الثاني والثالث من التوحيد أنه الدعوة أنه خالصة الخاصة ينتهي إلى الفناء الذي يسمى الذي يشير إليه خالص الحرية وهو jadi tidak syak bahwasanya jenis yang kedua dan jenis yang ketiga dari tauhid di kalangan sufi yang mereka akhwan idda'u ya, mereka ngaku-ngaku bahwasanya itulah tauhidul khassah dan khassatil khassah. Terakhir kepada mana itu tidak syak ya, jenis yang kedua dan ketiga dari tauhid metode pembagian sufia itu akan apa berakhir kepada al-fana menurut mereka. Yang mayoritas orang-orang sufia yushammiru ilaihi yaitu betul-betul bersemangat nah mengusahakan untuk mencapai itu. Mencapai apa? Al-fana. Dan ini merupakan jalan yang sangat berbahaya yang akan mengantarkan kepada keyakinan ittihadiyah. Lalu apa itu al-fana? Naam. Al-fana afanillah secara bahasa diddul baqa yaitu lawan dari naam kekekalan. Nah, dikatakan fana apabila naam idmahalla wa talasha yaitu apabila hilang. Apabila musnah itu namanya al-fana kullu man 'alaiha fan. Naam. Yaitu apa? Fana berarti sesuatu yang hilang. Musnah. Ini secara bahasa. Lalu apa maksud al-fana dalam istilah ahli tasawuf? Naam. Dalam istilah ahli tasawuf wa khanifiqah digunakan istilah fana itu untuk tiga perkara. Yang pertama fana'ul qalbi an iradati ma siwa rabb yaitu naam hilangnya hati dari keinginan kepada selain rabb selain penciptanya. Nah, jadi hatinya itu kosong. Jadi keinginan terhadap perkara selain apa? Selain apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Maka untuk makna fana yang pertama ini, akhwat. Berarti apa? Konsekuensinya dia itu naam kosongkan hatinya untuk diisi apa? Dengan segala sesuatu yang Allah perintahkan. Hatinya sibuk untuk menunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah sehingga tidak beribadah kecuali kepada Allah, tidak mencintai kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, kalau yang dimaksudkan dengan fana seperti ini hak atau batil? Hah? Sesuatu makna yang hak yang harus diwujudkan memang ya kan? Kita harus mengosongkan diri dalam niatan-niatan kita dari apa niatan selain Allah. Naam. Nah, inilah makna naam pada apa? Pendapat mereka tentang ayat illa man atallaha biqalbin salim. Naam. Yaitu di mana hati itu as-salim mimma siwallah. Au mimma siwa ibadatillah. Baik. Yaitu selamat dari apa-apa selain Allah niatannya. Nah, fana jenis yang pertama ini kalau secara istilah syariat dinamakan apa? Apa kira-kira yang seperti ini? Ikhlas. Nah, dari fana jenis yang pertama di kalangan sufia itu secara syariat yang datang nas itulah namanya ikhlas. dan lebih utama bagi kita untuk menggunakan lafaz-lafaz yang datang dalil syar'i padanya. Kemudian yang kedua, fana'ul qalbi 'an syuhudi ma siwallah, yaitu kosongnya hati dari menyaksikan apa-apa selain Allah. Jadi hati itu kosong dari menyaksikan apa-apa selain Allah. Jadi berarti apa? Dia hanya hatinya itu apa, terisi untuk menyaksikan Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, inilah apa? Huwal fana'u sufi. Wa hadza huwal fana'u sufi. أن يغيب شخص عن عبادته بمعبوده وعن ذكره بمذكوره يعني يغيب عن كل شيء إلا ربه فيذل مشاهدا له طيب بمعنى dia berkeyakinan yaitu tenggelamnya atau tenggelamnya seseorang dalam peribadatan kepada zat yang dia ibadahi, kan? Yaitu dia betul-betul tenggelam, dirinya seakan-akan hilang dalam apa? Dalam gaib peribadatan ini, betul-betul tenggelam di dalamnya. Sehingga segala sesuatu itu hilang, yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala yang dia saksikan. Naam. Ini fana'nya orang-orang sufi. Yang kemudian mereka dalam kitab-kitabnya, ikhwan, orang bingung bagaimana menggambarkannya, mereka gambarkan gaib ibaratnya seperti keyakinan manusia tentang adanya bintang di siang hari. Bintang itu ada enggak? Ada. Di siang hari ada enggak? Sebenarnya ada, cuma apa? Mereka tidak melihatnya karena apa? Karena tertutup oleh pancaran cahaya matahari. Baik. Sehingga manusia tidak melihat. Nah, keadaan adanya bintang itu karena tertutup pancaran cahaya matahari. Demikian pula orang-orang sufi, ya ikhwan. Baik, mereka tidak melihat jagat raya ini. Jadi seakan-akan mereka itu tidak ada di jagat raya ini. Mereka sudah hilang di dimensi lain. Nah, dikarenakan bahwa kuatnya cahaya Allah Subhanahu wa taala yang apa? Melingkupi mereka sehingga mereka tenggelam di situ. Nah, seakan-akan sudah terbang atau bagaimana dia hilang di dimensi lain. Ini kalau sudah derajat seperti itu, sudah apa tingkat tinggi ini, mencapai derajat al-fana. Nah, dan yang lebih parah lagi yang ketiga, fana'un an wujudis sawi. Kalau tadi masih mereka membedakan, ikhwan. Fana orang-orang sufi yang kedua tadi masih terbedakan antara hamba dan yang diibadahi, ya kan? Tapi mereka apa, menganggap mereka sudah tenggelam dalam peribadatan. Tenggelam dalam peribadatan itu. Sehingga tidak menyaksikan apapun kecuali yang diibadahi. Kalau tingkatan yang kedua, fana unadu disawi, yaitu musnahnya wujud segala sesuatu. Di jagat raya ini jadi apa? Menurut keyakinan ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah fana'ul ijtihadiyah az-zanadiqah. Nah, inilah fana'nya orang-orang ijtihadiyah, orang-orang zindiq. An yashhada an la mawjuda illallah. Yang mereka mempersaksikan bahwasanya tidak ada sesuatu pun yang ada kecuali Allah. Sehingga wujudul khaliq huwa wujudul makhluk. Adanya khaliq itulah adanya makhluk. Tidak ada perbedaan antara hamba dan Rabb. Nah, tidak ada perbedaan antara Rabbul Alamin dengan Al-Alamin itu sendiri. Baik. Nah, ini dibeberkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, dalam kitab beliau Istiqamah, juga dalam Aqidah Tadmuriyah. Nah, juga dalam Madarij Salikin, ikhwan. Bisa dilihat di sana. Cuman kesimpulannya, nah, bahwasanya fana digunakan oleh kalangan ahli tasawuf dalam tiga istilah ini, ikhwan. Satu, fana yang pertama itu, nah, maknanya hak, dalam artian hakikatnya adalah keikhlasan yang kita diperintahkan untuknya. Cuman, nah, lafadznya lafadz yang mubtada, paham? Istilahnya istilah yang diada-adakan, oleh karena itu terutama bagi kita menggunakan istilah yang datang syariat badannya dengan istilah ikhlas. Nah, istilah iman. Baik, adapun dengan istilah fana tidak ada dalil. Adapun fana yang kedua dan ketiga, fana yang kedua fananya orang-orang sufi. Fana yang ketiga, fana an wujud sawi, ini fananya orang-orang wahdatul wujud. Yang apa? Kufur jelas. Nah, adapun fana yang kedua, ikhwan, ini nah, hanya fananya orang-orang yang tertipu. Tertipu. Buktinya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam saja ketika sholat, saya yakin beliau orang yang paling khusyuk, ya tidak? Tapi masih mendengar suara tangis bayi, suara tengah mendengar tangisan anak-anak, maka beliau menyegerakan sholatnya. Kalau orang sufi sudah, kalau ibadah sudah hilang ini, dunia tidak akan hilang. Dia sendirian antara dia dengan Allah, masuk ke dimensi lain. Baik, nah itu enam ketertipuan orang-orang sufi. Bisa saja keton, kemudian membuat telinganya, kemudian seakan-akan sudah diberi bayang-bayang dan seterusnya. Nah, ini orang-orang sufi, orang-orang yang paling banyak berhalusinasi, ya. Orang yang suka menghayal. Di situ dia berada di tempat sampah, dia seakan-akan berada di Ka'bah. Nah, aku sholat di Ka'bah. Padahal dia berada di atas tempat sampah, dibawa oleh syaitan ke situ. Tapi dia timbulkan bayangan dia berada di Ka'bah. Nah, ya, jadi tidak syak bahwasanya bagian tauhid menurut ahli tasawuf. Unzur ila ma anshada Syekhul Islam Abu Ismail Ansari rahimahullahu taala, haitsu yaqulu syi'ran ma wahada al-wahida min wahidi. Ini banyak pembahasan yang kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Nah, karena pada bait ini, ikhwan, nah, butuh kita pahami maksudnya. Coba antum perhatikan, jadi dari sini kita diajari oleh Imam Abdul Izzah bahwasanya masalah pembagian, pembagian sesuatu. Nah, ketika membagi istilah-istilah ilmiah, nah, tidak kemudian sembarangan. Orang-orang sufi juga membagi tauhid menjadi tiga. Ahli sunnah membagi tauhid menjadi tiga. Nah, tapi pembagian ahli sunnah dibangun di atas ini. Tatabu' dan istiqra' yang sempurna, sedangkan ahli tasawuf mereka apa? Mereka tidak. Tidak ada dukungan dalil sama sekali bahwasanya na'am tauhid seperti itu keadaannya. Na'am nasallallahu taufiq wa sallam fahami. Na'am. Na'am. Na'am. Na'am. Na'am. Na'am.